Satapak langkah adi bajalan, baurai tangih jatuh ke dalam. Manganan nasib ditanggung badan, malapen adi ke tangan urang. Baurai tangih jatuh ke dalam, malapen adi ke tangan. Denai tarimo pinangan urang, den nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan, den nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan. Tapak langkah adi bajalan, baurai tangih jatuh ke dalam. Manganan nasib ditanggung badan, malapen adi ke tangan urang. Baurai tangih jatuh ke dalam, malapen adi ke tangan. Denai tarimo pinangan urang, den nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan, den nasib cinta kita nan malam. Pinta orang tua denai turuikan. Sudah surah. doa untuk kok dapat pengganti dengan batin dan manangi dek cinta labi seso di awak senang dek urang kempangkan tangan dan pinta jodoh untuk